بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. إخواني في الدين عزكم الله. Kita masih di bab Zikrul Maut wa Qisaril Amal, bab keutamaan untuk mengingat mati dan memendekkan angan-angan di dalkara dunia. Kita masuk kepada hadis-hadis berkenaan dengan bab ini. Hadis ke-579. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa 'an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, dan diriwayatkan dari Ibnu Umar yang Allah telah meridhai beliau dan bapak beliau, bahwa beliau menyatakan, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memegang bimankibi, memegang pundakku. Faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Jadilah engkau wahai Ibnu Umar di dunia ini seolah-olah engkau itu adalah orang asing atau orang yang 'abiri sabil, numpang lewat. Orang asing yakni bukan bertempat tinggal di tempat itu, tetapi dia bertempat tinggal di situ karena ada keperluan yang harus diselesaikan dan segera dia akan pergi pulang ke negeri asalnya ketika sudah selesai urusannya. Jadilah engkau di dunia seperti itu. Engkau yakini bahwa engkau cuma sekedar menyelesaikan urusanmu di dunia ini, yaitu misi ibadah di dunia, dan sebentar lagi engkau harus pulang ke negeri asalmu, yaitu akhirat. Karena memang kau bukan penduduk sini, numpang lewat saja, abidisabil, numpang lewat saja. Wa kana Ibnu Umar, kata Imam Al-Bukhari rahimahullah setelah membawakan hadis dari Ibnu Umar ini, bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang Allah telah meridhai beliau dan bapak beliau, yaqul, mengatakan, idza amsayta fala tantadhir as-sabaha, apabila engkau masuk di waktu sore hari maka jangan engkau menunggu atau merasa pasti bahwa engkau akan panjang umurmu sampai pagi hari besok. Wa idza asbahta fala tantadhiril masaa, dan kalau engkau masuk di waktu pagi hari jangan kau merasa yakin umurmu panjang sampai sore hari. Jangan kau menunggu-nunggu waktu sore hari. Wa khudh min sihhatika limaradik, dan manfaatkanlah kondisi badannya yang sehat untuk menghadapi saat engkau sakit. Wa min hayatika limautik, dan manfaatkanlah hidupmu, masa hidupmu, untuk menghadapi saat kematianmu. Kesempatan engkau diberi kesehatan, manfaatkan baik-baik sebelum datangnya penyakit. Orang hidup di dunia biasa antara sakit dan sehat, antara hidup dan mati. Jangan sampai kalau sudah datang penyakit baru menyesal, kenapa kok saya tidak begini dan begitu ketika saya sehat. Jangan sampai ketika datang mati kemudian berpikir, kenapa kok saya tidak begini, begini dan begitu ketika saya hidup. Ini adalah tafsir Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, terhadap hadis Nabi yang diwasiatkan kepada beliau. Jadilah engkau di dunia seolah-olah engkau seperti orang asing atau orang yang numpang lewat. Yaitu tafsirannya, kalau engkau itu hidup di dunia, jangan panjang angan-angan, jangan membuat program yang jauh-jauh. Nah, seolah-olah engkau yakin hidupmu panjang. Nah, sampai dikatakan oleh Ibn Umar, bila engkau masuk di waktu sore hari, jangan kau menunggu pagi hari, jangan tunda amalanmu. Nah, yang bisa dikerjakan sekarang, kerjakan sekarang, jangan nunggu terus nanti gampang besok pagi. Yang ini belum tentu engkau besok itu masih hidup. Pekerjaan yang pagi ini jangan engkau menundanya. Yang kalau bisa dikerjakan sekarang, jangan engkau menundanya di sore hari. Belum tentu engkau hidupmu panjang sampai sore. Pekerjaan yang bisa dikerjakan di waktu sehat, tunaikan sebaik-baiknya. Manfaatkan waktu, jangan suka membuang-buang waktu dengan sia-sia. Jangan suka mengosongkan waktu dari amal. Dan semakin tinggi orang itu dalam ilmunya tentang kitab sunnah, semakin kuat dia memanfaatkan waktu, dan dia akan tahu sungguhnya kurang kalau kita dikasih waktu 24 jam itu. Ya, begitu Ibnu Umar, beliau sangat tinggi ilmunya tentang sunnah, sehingga beliau mempunyai pengertian apa yang disabdakan oleh Nabi itu seperti ini. Kalau kalian tahu tentang bagaimana para ulama memanfaatkan waktunya, Allahu Akbar. Kita lihat seperti Syekh bin Baz rahimahullah, naik mobil, perjalanan dari rumahnya ke kantor itu selalu didampingi oleh ajudan beliau untuk khusus membacakan kitab kepada beliau. Iqra, bacakan kitab sampai ke kantor. Di kantor nunggu ada apa tamu, karena menunggu bacakan selalu pendampingnya, bacakan kitab selalu ilmu. Nah, waktu itu sangat mahal bagi beliau. Nah, Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah, Allahu Akbar, sampai ketika berenang, kita kalau ke Hudaydah, Hudaydah itu kota pesisir, kita ke pantai untuk berenang, karena sunnah berenang itu. Kita berenang, sambil berenang itu Syekh sambil tanya, indi su'al man sahibu, saya punya pertanyaan, siapa yang akan bisa menjawabnya, sambil berenang itu. Ya Allah, ana ya Syekh, ana ya Syekh, yang lainnya sambil dalam keadaan di air. Tidak ada satu waktu pun kosong daripada ilmu. Nah, Syekh Al-Albani rahimahullah, ketika duduk, ada orang tanya, ya Syekh, saya mau tanya, hah, tentang apa? Saya ini membaca di dalam kitab Fi Dilalil Quran, saya kutub di jilid sekian, halaman sekian, dia menyatakan begini, begini, begini. Dilihat dan didengar aja sama Syekh, di dalam jilid sekian dia menyatakan demikian, demikian, di dalam jilid sekian, terus Fi Dilalil Quran. Geleng-geleng kepala beliau, ya akhi, wahai saudaraku, irham dzakirotak, sayangilah daya ingat kamu yang kuat itu, masa dipakai untuk menghafal omongan saya kutub. Kalau engkau pakai hafalanmu itu yang kuat itu untuk menghafal ilmu, ya Allah, betapa nikmatnya. Nah, istri beliau bilang, ini sudah siap makanan. Oh iya, dia masih di tangga. Di tangga, kan perpustakanya pakai tangga untuk ngambil kitab. Nah, ketika mencari kitab di atas tangga itu, cari. Nah, ini nanti dingin makanan. Oh iya, di tangga berjam-jam itu. Ini, ambil. Sampai istrinya tertidur di sebelahnya makanan, karena mahalnya waktu, rasanya sayang dipakai untuk makan itu. Seandainya manusia tidak perlu makan, tidak perlu makan seolah-olah begitu. Akhirnya menantunya dipanggil, nih saya mau makan, tolong bacakan kitab ini, nih halaman sekian, sambil makan sambil mendengar. Begini. Subhanallah, rasanya waktu itu demikian mahalnya dan barokah sekali waktu itu. Rasanya ini sudah pagi, saya mau mati, ini cepat selesaikan ini cepat selesaikan ini. Begitu pandangannya memanfaatkan waktu. Nah, inilah yang dikatakan oleh Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, adalah keindahan Islamnya seseorang itu bila dia meninggalkan apa yang tidak berguna baginya. Hah? anhu, dan diriwayatkan pula dari Ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ma haqqum ri'in muslimin lahu syai'un yusi fihi yabitu lailataini illa wa wasiyyatuhu maktubatun indahu. Muttafaqun alaih. Hadza lafdzul Bukhari. Kata Nabi, adalah sungguhnya hakum ri'in muslimin, kewajiban seorang muslim ialah lahu syai'un yusi fihi, kalau dia mempunyai sesuatu yang dia akan wasiatkan padanya, yabitu lailatain, dia tidur dalam dua malam, illa wasiyatuhu maktubatun indah, kecuali mesti wasiatnya selalu tertulis di sisinya. Artinya setiap dua malam dirubah wasiatnya, karena terjadi selama dua malam itu perubahan keadaan, wasiat baru. Dua malam lihat wasiat, oh ini sudah berubah, dirubah lagi dengan wasiat yang baru, memperbarui wasiat terus, barangkali tiba-tiba berangkat wasiat sudah ada. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntunkan bahwa mati itu dekat sekali dengan kita, dekat sekali. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Hadza lafdzul Bukhari, dan ini lafadznya Al-Imam Al-Bukhari. Wa fi riwayatin li Muslimin, dalam riwayat Muslim disebutkan, yabitu salata layalin. Kalau di dalam riwayat lafadz Bukhari, yabitu lailatain, ya. Yabitu salata layalin, tinggal selama tiga malam. Jadi ada perselisihan jumlah malamnya. Qala Ibnu Umar menyatakan, ma marrat alayya lailatun, tidaklah lewat padaku satu malam pun, mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dzalik, sejak aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan demikian, illa wa indi wasiyati, kecuali mesti padaku wasiatku. Setiap mau tidur nulis wasiat, taruh di bawah bantal tidur setiap malam. Ibnu Umar, pengamalan beliau kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang kematian itu tidak bisa diduga kapan saja. Dituntunkan dengan ini oleh Rasulullah untuk orang itu berpikir mati. Jangan sampai tersibukkan dengan berpikir tentang hidup, dari kewajiban berpikir tentang mati. Wa an Anas radhiyallahu anhu qaal, dari Anas bin Malik yang Allah telah meridai beliau, beliau menyatakan, khattan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam khututan, bahwa Nabi membuat garis dengan beberapa garis, khutut, beberapa garis. Faqala, kemudian beliau setelah menggaris-garis itu menyatakan, hadal insan, garis di garis ini manusia, wa hadza ajalu, dan di garis ini ada ajalnya. Fabainama huwa kadalik, maka ketika dia menempuh hidup itu, irja al-khattul aqrab, dia sungguh sedang menuju atau mendatangi garis yang terdekat, yaitu mati. Rawahu al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Nah, ini riwayat Anas. Sekarang kita melihat riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Mas'ud yang Allah telah meridhai beliau, bahwa beliau menyatakan khattan Nabi sallallahu alaihi wasallam khattan murabba'an. Nabi membuat garis segi empat murabba. Wa khatta khattan fil wasat, dan membuat garis di tengah-tengah segi empat itu, garis lurus. Fil wasat, di tengahnya itu, kharijan minhu, yang garis lurus itu yang terletak di tengah segi empat itu sampai keluar dari segi empat tersebut. Wa qatta khutatan sigharan, kemudian beliau membuat garis-garis yang kecil. Ila hadzal ladzi fil wasat, yang menuju kepada garis tengah itu tadi, di dalam kotak itu tadi. Membuat garis-garis kecil yang menuju kepada garis tengah itu, menjanibihi, dari garis samping menuju garis tengah. Alladhi fil menjanibihi alladhi fil wasat. Iya. Dari samping ke tengah. Faqala, kemudian Nabi menyatakan, hadzal insanu, inilah manusia, wa hadza ajaluhu muhitan bihi, manusia itu berada di tengah-tengah kotak itu tadi, sedangkan ajalnya adalah garis yang mengelilingi dia itu. Jadi umur manusia tidak lepas dari kotak itu tadi, kotak segi empat itu. Alqad ahata bi, atau telah mengelilingi dia mati itu. Wa hadzal ladzi huwa kharijun, sedangkan garis lurus yang di tengah sampai keluar dari kotak itu adalah amaluhu, angan-angannya. Jadi selalu angan-angan manusia itu lebih dari batas kematiannya. Wa hadhihi al-khutut as-sigharu al-a'rab. Dan garis-garis kecil yang menghadang itu, al-a'rab, yang menghadang ke arah garis tengah itu, fa in akhta'ahu hadza, kalau tidak mencapai sasaran, tidak terkena sasaran terhadap manusia, umur manusia yang sedang jalan ini tidak mencapai sasaran, nahasyahu hada, maka akan merusakkan yang lainnya. Wa in aqta'ahu hada nahasyahu hada, kalau tidak kena yang ini, ya kena merusakkan yang lainnya. Nah, hasyahu yakni merusakkan. Begitu. Jadi sampai garis itu yang terus menghadang-menghadang umur manusia ini, sampai pas kena dia, matilah dia. Jadi setiap saat tersandung di situ, mungkin ada mati. Kena debu matanya, mungkin di situ ada mati. Keselak tersedak, minum tersedak, mungkin di situ ada mati. Ya, makan makanan, mungkin di situ dalam makanan itu ada mati yang masuk ke perut itu, terus menjadi sebab mati. Nafas, mungkin di udara ini ada mati. Jadi terus kematian itu menyilang-nyilang dan menghadang-menghadang terus. Kena, ya habis. Luput, ya masih ada umur. Ya, jadi demikianlah hidup ini. Setiap detik di situ ada kemungkinan kematian melalui sebab-sebab. Makan rujak, di situ ada mati. Minum air, di situ ada mati. Semua kemungkinan mati. Ya. Nah, jadi maka manusia ini diingatkan dengan hadis ini oleh Rasulullah SAW bahwa hidup ini penuh dengan kemungkinan kematian. Hah? Penuh dengan kemungkinan kematian. Jangan gampang-gampangkan dalam hal hidup ini, ya. Karena memang kita tidak tahu kemungkinan itu yang mana yang kena kita. Ya. Dan sudah ada catatan di Lauhul Mahfuz, kemungkinan mana yang bakal menjadi sebab kematian kita. Rawahu al-Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam sahihnya, wa hadhihi suratuhu, dan gambarnya ialah seperti ini, ya, seperti yang di yang terdapat dalam buku itu. Ada enggak di situ? Ada, ya. Nah, ya itu. Nah. Jadi kalau begitu, betapa apa banyaknya kemungkinan-kemungkinan untuk mati itu, sebanyak garis-garis yang dibikin oleh Rasulullah SAW itu, sebanyak itu, banyak sekali kemungkinan-kemungkinan yang dari atas, yang dari bawah, bersilang-silang terus. Ini jalan terus ini, bersilang-silang, bertabrakan dari yang atas kepada yang bawah, terus begitu, luput, luput, luput, luput, sampai saatnya kena mati. Ya, la haula wa la quwata illa billahil alim azim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abi Hurairah yang Allah telah meridai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam telah bersabda, badiru bil a'mali sab'an, hendaknya kalian bersegera, bersegera untuk beramal dalam 7 perkara, 7 keadaan, yaitu hal tantadiruna illa faqran munsiya, apakah kalian akan menanti beramal nanti kalau sudah menjadi fakir yang dilupakan orang? Cepat-cepatlah beramal belum datang masa pertama kefakiran. Yang kedua, awhanian mutriya, cepat-cepat beramal sebelum kamu na'udzubillah menjadi ghani, orang kaya yang mudhiya, yang durhaka kepada Allah. Kekayaannya dipakai untuk durhaka kepada Allah. Nah, kalau sudah begitu sulit untuk beramal. Ya. Temannya sudah jahat, sudah tidak bisa untuk beramal. Maka cepat-cepat kamu beramal sebelum datang keadaan yang demikian. Yang ketiga, au maradan mufsida. Cepat-cepat beramal sebelum datangnya penyakit yang merusakkan tubuhmu, pikiranmu. Kalau sudah datang penyakit begitu, kamu tidak bisa lagi beramal atau terhalang untuk beramal. Yang keempat, au haraman mufannida. Cepat-cepat kamu beramal sebelum datangnya haram masa tua bangka, mufannida, yang sudah mufannid itu hilang akal, dan sudah pikun. Hati-hati dari keadaan demikian. Yang kelima ya. Yang kelima, au mautan mujhiza. Cepat kamu beramal sebelum datangnya maut yang mujhiza, yang cepat menyambar kamu. Serian mujhiza itu artinya tiba-tiba sudah masuk kubur. Begitu cepatnya mati. Yang keenam, awid dajjal fasharrun gha fasharru ghaibin yuntabar. Cepat-cepat kamu beramal sebelum datangnya dajjal, yang dajjal itu adalah syarrun, kejelekan yang ghaib, yang sedang tidak ada, sedang bersembunyi, yuntabar, yang dinanti kedatangannya. Dajjal itu ada dua pengertian. Pertama, dajjal dalam pengertian pendusta. Lah ini terus berdatangan dari masa ke masa. Ya. Pengertian kedua dajjal yaitu al-masihul dajjal. Dajjal makhluk yang khusus, yang diceritakan oleh Nabi. Dajjal itu pendek, wajahnya lebar. Yang disebutkan ini punya siapa ini? Badannya lebar, dan disebutkan pula keadaan dajjal ini matanya itu yang satu rusak, yang satu itu keluar seperti anggur yang kering begitu, dan kabur penglihatannya. Kepalanya ini lebar, dahinya juga dari atas ke bawah itu lebar begitu. Kemudian disebutkan di dahinya ini ada tulisan kafara kufur, yang hanya bisa dilihat oleh orang mukmin, dan orang munafik tidak bisa melihat tulisan itu. Kakinya bentuknya O, jalannya itu diterangkan sedemikian detailnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia ini berjalan di seluruh dunia kecuali Mekah dan Madinah, karena Mekah dan Madinah dijaga oleh 8 malaikat di perbatasan segala penjurunya itu. masing-masing 8 malaikat. Setiap Dajjal itu mendekat, dihantam oleh malaikat itu sehingga terpelanting jauh dan tidak berani mendekat ke Mekah dan Madinah. Siapa yang mendengar telah keluarnya Dajjal ini, kata Nabi, lari ke gunung. Jangan coba-coba kamu berpikir untuk menemuinya. Sebab kata Nabi, orang dalam keadaan yakin benci dan yakin kafirnya Dajjal, begitu ketemu terus terpengaruh, jadi pengikutnya. Dajjal mengaku sebagai penjelmaan Allah dan diberi oleh Allah kekuatan dengan izinnya menghidupkan orang yang mati, bisa menghidupkan orang yang mati, menurunkan hujan dengan sekehendak dia, tentu dengan izin Allah, dan menahan hujan. Maka kata Nabi, siapa yang masuk ke surganya Dajjal, dia masuk ke nerakanya Allah, dan siapa yang masuk ke nerakanya Dajjal, dia akan masuk surganya Allah. Sampai-sampai digambarkan oleh Nabi fitnahnya Dajjal itu, orang-orang mukmin waktu itu mengikat ibu dan anak perempuannya dan istri-istrinya di tiang-tiang rumah. Sebab perempuan pada waktu keluarnya Dajjal itu berlarian menemui Dajjal dan segera menjadi pengikutnya. Karena itu orang mukmin mengikat ibunya dan anak perempuannya dan istri-istrinya di tiang-tiang rumah supaya jangan lari keluar rumah. Dahsyat sekali fitnah itu. Cepat-cepat beramal sebelum keluarnya Dajjal itu, kata Nabi. Yang ketujuh, awit sa'ata wa sa'atu adha wa amar, atau datangnya sa'ah hari kiamat, dan hari kiamat itu adha, lebih menyakitkan, wa amar, dan lebih pahit daripada Dajjal itu. Cepat-cepat beramal sebelum datangnya hari kiamat. Begitu Rasulullah menuntunkan, cepat-cepat kamu beramal sebelum datangnya 7 perkara ini pada hidupmu. Wa anhu qal, dan dari Abi Hurairah beliau menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aktiru dzikra hadimil ladati, yakni maut, perbanyaklah olehmu untuk mengingat hadimil ladati yang menghancurkan segala kelezatan. Perbanyaklah kamu mengingat perkara yang menghancurkan segala kelezatan. Apa? Yakni al-maut. Maut menghancurkan dan menghentikan segala kelezatan di dunia. Selesai kelezatan di dunia. Perbanyaklah kamu mengingat itu. Betapa sakitnya mati, betapa dahsyatnya peristiwa kematian itu, kiamat bagi orang itu yang sedang mengalami al-maut tersebut. Perbanyaklah kamu mengingat itu. Karena itu memang akan memberikan kekuatan iman kepada kita supaya menahan kemaksiatan, menahan gampang-gampang untuk dosa. dan mempercepat semangat untuk istighfar dan taubat dengan banyak mengingat mati. Mati itu sakit. Sampai Rasulullah SAW sambil berkeringat di saat detik-detik terakhir itu, beliau mengingatkan innal mauta sakarat, innal mauta sakarat. Mati itu sakit, mati itu sakit, kata beliau sambil berkeringat. Beliau sampai digambarkan oleh Nabi mati itu sakitnya, mati itu seperti kambing yang dikuliti dalam keadaan hidup-hidup. Sakitnya mati. Ya. Atau kata Nabi seperti orang yang dipukul pedang sebanyak 14 kali, kata beliau. Ya. Berturut-turut. Belum habis sakitnya pukulan pertama, datang pukulan kedua. Belum habis sakitnya pukulan kedua, datang pukulan ketiga. Terus sampai 14 kali. Ya, itu mati. Perbanyaklah kamu mengingat saat kematian itu. Bila godaan kemaksiatan datang, ingat mati. Mati itu bersilang-silang terus dari atas bawah terus menyambar kita. Nah, kena habis. Dan di situ kita merasakan sakaratul maut. Nah, sakitnya mati. Padahal semuanya ini sekitar kita ini, udara dan makanan dan minuman terus semuanya mengandung kemungkinan kematian padanya. Nah, perbanyak mengingat itu. Rawal Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Hadits ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Tirmidzi menyatakan hadits ini hasan. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah juga, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, bahwa Ubay bin Ka'ab dan Abu Hurairah mendapatkan riwayat dari Ubay bin Ka'ab yang Allah telah meridhai beliau, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dhahaba thulutsul lail, apabila telah berlalu sepertiga malam, qama, beliau berdiri bangun dari tidur untuk menunaikan salat. Faqal, beliau menyatakan, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, udzkurullaha, berzikirlah kalian kepada Allah. Ja'atir radifatu tatba'uhar radifah, sungguh sudah pasti sebentar lagi akan datang ar-rajifah. Ar-rajifah itu ialah tiupan sangkakala pertama hari kiamat. Tatba'uhar radifah, yang kemudian akan diikuti dengan tiupan sangkakala kedua. Ja'al mautu bima fihi, dan pasti sebentar lagi akan datang mati. Bima fihi, dengan apa-apa yang ada padanya, sengsaranya mati, sakitnya mati dan sebagainya. Ja'al mautu bima fihi, dan pasti akan datang mati sebentar lagi dengan segala apa yang ada padanya. Fakultu, aku katakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni aktsarus salata 'alaik, fa kam aj'alu laka min salati, aku banyak-banyak bersolawat kepada engkau wahai Nabi, berapa banyak bilangan solawat yang harus aku solawatkan kepada engkau. Faqala, maka Nabi menyatakan, masyikta, terserah engkau mau banyak berapa banyak engkau selawat kepadaku. Kultu, aku katakan ar-rubu, seperempat. Qala ma syi'ta fa in zidta fa huwa khairul laka, terserah engkau semaumu. Bila engkau tambah seperempat, lebih bagus bagimu. Qultu fannisfu, separuh. Qala ma syi'ta fa in zidta fa huwa khairul laka, sekehendak engkau. Bila engkau mau tambah, itu lebih baik bagimu. Qultu fatsulutain, bagaimana kalau 2/3? Qala ma syi'ta fa in zidta fa huwa khairul laka, terserah engkau. Bila engkau ingin menambah dari itu, itu lebih baik bagimu. Qultu aj'alu laka salati kullaha, aku berikan untuk engkau salawatku semuanya. Qala idan tukfa hammaka wa yughfara laka dhanbaka, kalau begitu dicukupi, telah cukup kemauanmu, akan diberi kecukupan kemauanmu. Wa yughfar laka dhanbuk, dan akan diampuni dosamu. Ha, yakni apa yang kau inginkan dengan solawat kepadaku itu akan engkau dapati. Ingin pahala, engkau akan dapati. Ingin syafaatku, engkau akan dapati. Ha, dan akan diampuni dosa-dosamu. Ha? Maka di sini kita diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sangkakala pertama sudah sangat dekat, dan bila ditiup sangkakala pertama, sangkakala kedua akan mengikuti berikutnya. Juga mati sangat dekat dan pasti. Ingatlah mati dengan berbagai penderitaan dalam mati itu dan kengerian padanya. Dan juga ketika Ubay bin Ka'ab menyatakan kepada Nabi, karena takutnya dengan pernyataan Nabi itu, dia ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Ubay bin Ka'ab mengemukakan kepada beliau, aku salawat kepada engkau seperempat daripada waktuku. Dan Rasulullah menyatakan, kalau lebih itu lebih bagus. Terus sampai seluruh daripada waktu. Ha, dalam sholat ada salawat kepada beliau. Setelah sholat dengan zikir-zikir, kemudian juga sholawat kepada beliau. Di hari Jumat sholawat kepada beliau, dan segala keadaan sholawat kepada beliau. Dan apa yang kau tuju daripada sholawatmu itu engkau akan dapat, dan dosamu akan diampuni. Nah, ini menunjukkan keutamaan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ila huna ya ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.